السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء الأنصاري kota Balikpapan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sauda bintu Zam'ah. Demikian pula Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kemudian para ulama berselisih siapakah dari keduanya yang terlebih dahulu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah terlebih dahulu sebelum Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Dan ini yang disebutkan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau berpandangan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah di bulan Ramadhan dan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Pendapat yang kedua, dan ini yang lebih sahih, dan ini yang dikuatkan oleh banyak dari kalangan para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu melangsungkan akad pernikahan dengan Aisyah, yaitu di bulan Syawal. Lalu kemudian setelah itu beliau melangsungkan akad pernikahan dengan Saudah bintu Zam'ah karena keduanya ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menikahi keduanya. Hanya saja dalam hal berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul terlebih dahulu dengan saudara. Kemudian Aisyah 3 tahun berikutnya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berusia 9 tahun. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang peristiwa berikutnya yang terjadi setelah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keduanya, ada hal yang baik dari biografi kedua ummul mukminin ini, agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari kemuliaan keduanya dan kelebihan serta akhlak yang mulia yang dimiliki oleh kedua ummul mukminin, lebih terkhusus para wanita, para istri, para ibu. Hendaknya mereka menjadikan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Saudah bint Zam'ah, beliau berkunyah Ummul Aswad. Saudah bint Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams, dan beliau juga dari keturunan Quraisy Al-Amiriyah, nisbah kepada Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa sebelum dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah bintu Zam'ah beliau istri dari As-Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. Dan As-Sakran bin Amr adalah anak pamannya Saudah, yakni sepupu sekali. Dan dia seorang muslim. Dan beliau juga sempat berhijrah ke negeri Habasyah pada hijrah yang kedua. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mekah, dan beliau meninggal sebelum sempat berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa beliau meninggal di Habasyah, belum sempat kembali ke Mekah, beliau telah meninggal. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Dan disebutkan bahwa mahar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada saudah itu 400 dirham. 400 dirham. Dirham itu perak. Kalau 200 dirham itu adalah nisab wajibnya zakat untuk perak, 200 dirham. Para ulama mengkonversi 200 dirham ini senilai 595 gram, 595 gram perak. Berarti kalau 400 dirham dikali 2, yakni mahar yang murah, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Saudah radhiyallahu taala anha. Dan Saudah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan berkumpul dengannya setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Meskipun Nabi alaihi salatu wasallam telah menikahi Aisyah, namun belum terjadi hubungan dan perkumpulan di antara keduanya, kecuali setelah berhijrah. Dan Saudah bintu Zam'ah termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kemuliaannya, keutamaannya. Di antara keutamaan yang disebutkan tentang Saudah bintu Zam'ah, sikap istiqamahnya beliau dalam mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau senantiasa menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri. Beliau tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjelaskan tentang hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawa istri-istrinya untuk berhaji dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan, beliau membawa istri-istrinya termasuk Saudah bintu Zam'ah. Dan ada satu peristiwa dalam peristiwa haji itu, setelah melakukan wukuf di Arafah kemudian berangkat menuju Muzdalifah, maka Saudah bintu Zam'ah termasuk yang meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbenam bulan di malam hari, yang diperkirakan oleh sebagian para ulama yaitu melewati pertengahan malam, maka diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah termasuk wanita, orang tua, untuk meninggalkan Muzdalifah dan tidak mabit, tidak menginap di Muzdalifah. Asal hukumnya wajib menginap di Muzdalifah sampai subuh hingga mengerjakan salatul fajr. Itu asal hukumnya, itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkecuali orang-orang yang lemah. Nah, Saudah bintu Zam'ah termasuk yang meminta keringanan melewati pertengahan malam. Beliau diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongan yang lain dan ditemani oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk meninggalkan Muzdalifah dan kembali ke Mina. Aisyah radhiyallahu taala anha tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginap di Muzdalifah. Walhasil ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa istri-istrinya dalam menunaikan ibadah haji. Pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para istrinya, hadhihi thumma zuhur al-husr. Ini maksudnya, ini peristiwa haji kalian. Kalian keluar rumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah haji ini, kata Nabi, zuhur al-husr. Kalian jangan lagi keluar dari rumah. Jangan lagi melakukan perjalanan safar. Kalian menetap di rumah kalian. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya dalam peristiwa Haji Wada'. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fakunna kulluhunna yahjujna illa Zainab bint Jahsh wa Saudah bint Zam'ah. Maka setelah peristiwa haji ini, haji wada', dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi yang lain mereka tetap berhaji, mereka tetap berangkat haji, kecuali dua, Zainab bintu Jahsh dan Saudah bintu Zam'ah. Keduanya tidak lagi melakukan perjalanan safar setelah Hajjatul Wada', bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya mengatakan, wallahi la tuharrikuna dabbatun ba'da an sami'na dhalika min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada kendaraan yang menggerakkan kami untuk safar setelah kami mendengarkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kami tidak akan lagi melakukan perjalanan safar, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami, ini hajjatul wada', haji wada', thumma dhuhural husr, kemudian kalian menetap di rumah-rumah kalian. Ini menjelaskan pada kita sikap ketaatan, kepatuhan, dan semangat saudara bintu Zam'ah dalam mengikuti bimbingan dan perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula termasuk di antara keutamaan yang disebutkan dari saudara bintu Zam'ah bahwa beliau senantiasa berusaha menjaga statusnya sebagai istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau lebih memilih untuk menjadi ummul mukminin daripada harus berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saudara bintu Zam'ah beliau telah cukup berusia lanjut, sehingga yang demikian menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang tertarik kepadanya. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk melepasnya dan menceraikannya. Namun saudara bintu Zam'ah memilih untuk tetap menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap menjadi bagian dari ummul mukminin, sehingga beliau ridha untuk memberikan harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena saudara mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau rela untuk menyerahkan harinya untuk Aisyah dengan harapan meminta keridhaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar beliau menjadi bagian dari ummul mukminin dan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, demikian pula di akhirat. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melakukan perjalanan safar, aqra'a baina nisa'ihi, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Beliau mengundi di antara istri-istrinya. Jadi melakukan undian itu tidak seluruhnya judi. Jangan sampai ada yang difaham bahwa undian judi. Ada undiannya, termasuk perjudian, masing-masing menyerahkan uangnya, lalu kemudian diundi, siapa yang keluar, maka dia mengambil seluruh uang tersebut. Itu judi. Itu maisir, qimar, yang diharamkan. Namun ada kondisi-kondisi di mana qur'ah, mengundi, bahasa Arabnya qur'ah, itu diperbolehkan. Yaitu pada saat terjadinya tazahum, ada dua atau lebih yang berhak, yang berhak untuk memegang sebuah tanggung jawab atau yang semisalnya, dan tidak ada cara yang lain untuk memilih salah satunya kecuali dengan cara mengundi. Maka mengundi menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya menjadi imam masjid, ada dua yang punya kriteria yang sama, keduanya sama menghafal Al-Quran, bacaan Qurannya bagus. Keduanya sama dalam hal memahami hukum-hukum syariat, termasuk hukum-hukum seputar menjadi imam. Keduanya sama-sama berhijrah, sehingga tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lain. Sementara harus dipilih salah satunya. Beda kalau kedua-duanya dipilih, gak jadi masalah. Tapi harus dipilih salah satunya. Maka yang dilakukan adalah Qur'an, mengundi. Demikian pula muadzin, apabila misalnya masjid tertentu membutuhkan satu muadzin, sementara yang mendaftar untuk menjadi muadzin ada 10 dengan kriteria yang sama, dalam hal suaranya bagus, nyaring, paham tentang bagaimana cara mengumandangkan adzan yang benar, maka yang dilakukan adalah qur'ah, mengundi. Siapa yang namanya keluar, dialah yang berhak untuk menjadi muadzin. Demikian pula ketika seseorang memiliki istri lebih dari satu, dia berpoligami, lalu dia hendak melakukan perjalanan safar dan membawa salah satu dari keluarganya, dari istrinya. Kalau dia membawa yang pertama tanpa ada sebab tertentu, maka berarti ada kecenderungan, ya. Atau membawa yang lainnya. Oleh karena itu, semua memiliki hak yang sama. Sehingga apabila seseorang hendak membawa satu di antara istri tersebut, maka dianjurkan untuk memilihnya dengan cara diundi. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang berhak untuk menemani suaminya dalam melakukan perjalanan safar, dan tidak ada gantinya. Artinya itu semacam bonus untuk dia, ya, melakukan perjalanan safar bersama dengan suaminya, sehingga tidak perlu dia mengganti hari-hari yang dia bersama istrinya dalam perjalanan safar tersebut untuk istri-istri yang lain. Faham ya? Faham gak? Hah? Belum praktek. Ya. Ada yang berpikir gak paham pun gak apa-apa. Ya. Tapi gak apa-apa, diilmui. Iya kan? Tapi kalau misalnya seorang berpoligami, lalu kemudian dia melakukan perjalanan safar dengan salah satu dari istrinya karena kebutuhan dan keperluan istri tersebut, ya itu harus diganti. Jadi gak perlu undi. Misalnya istrinya ini ingin melakukan perjalanan umrah, jadi kebutuhan dia. Jadi selama dia bersama dengan istrinya dalam perjalanan safar 15 hari misalnya, dia harus mengganti untuk yang lainnya. Itu singkatnya, gak perlu terlalu dibahas panjang karena jarang yang mengamalkan. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melakukan perjalanan safar, maka beliau mengundi di antara istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Siapa yang keluar bahagiannya, maka dialah yang keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi untuk setiap istrinya hari dan malamnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membagi malam itu dengan istri-istrinya secara merata. Ini semalam, pindah lagi semalam, pindah lagi semalam, pindah lagi semalam, dan terus begitu berputar. Ya. Ghayr anna Saudata bint Zam'ah wahabat yawmaha wa lailataha li Aisyah, zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Saudah bint Zam'ah menyerahkan harinya untuk Aisyah, hari dan malamnya. Dan ini termasuk di antara pembagian yang adil dalam hal memberikan Nabi malam untuk seluruh istrinya. Dia membagi secara merata, terkecuali apabila di antara istri tersebut ada yang rela untuk melepaskan pembagian itu, seperti yang dilakukan oleh Sauda bintu Zama'ah. Dia menyerahkan hari dan malamnya untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mengapa Sauda melakukan hal itu? Tabtaghi bidzalika ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengharapkan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan Sauda bintu Zam'ah yang lebih memilih untuk tetap menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena harapan beliau menjadi bagian dari ummul mukminin, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Sebab seorang istri apabila suaminya meninggal dalam keadaan dia berstatus sebagai istri, maka dia akan menjadi pendampingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan kepada ponakannya yaitu Urwah bin Zubair, kata beliau, wahai anak saudariku, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufadhilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min mukthihi indana. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan sebahagian kami terhadap sebagian yang lain dalam pembagian hari, yaitu hari dan malam. Untuk tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi para istrinya. Wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Hampir setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami seluruhnya, ziarah setiap hari. Beliau berkeliling mendatangi seluruh istrinya, tapi hanya ziarah. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis. Maka beliau mendekati istrinya tapi tanpa terjadi hubungan. Tanpa terjadi hubungan. Hatta yablugha ila allati huwa yawmuha fayabita 'indaha. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di rumah yang itu adalah merupakan bagian hari dan malamnya, maka beliau pun menginap di sana. Maka Sauda bintu Zam'ah ketika beliau telah lanjut usia, artinya beliau telah lemah untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau khawatir jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikannya, maka Sauda bintu Zam'ah mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bahagian hariku untuk Aisyah. Bahagian hariku untuk Aisyah. Karena Sauda mengetahui di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga dia mengharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha untuk mempertahankan dia sebagai istrinya. Maka dia berikan kepada orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima itu. Maka dalam hal ini Allah jalla wa ala berfirman tentang kondisi Sauda bintu Zam'ah, wa in imra'atun khafat min ba'daha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Apabila seorang wanita mengkhawatirkan dari suaminya sikap nusyuz, yani tidak ada keinginan kepada istrinya atau dia berpaling dari istrinya, maka tidak mengapa mereka itu berdamai, itu lebih baik. Diriwayatkan At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kata beliau, khasyiyat saudatu an yutalliqaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sauda khawatir jangan sampai dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sauda pun mengatakan, la tutalliqni wa amsikni, jangan engkau menceraikan aku, tahan aku. Waj'al yawmi li Aisyah, berikan hariku untuk Aisyah, berikan hariku untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang peristiwa ini, kata beliau, di antara keistimewaan dan keutamaan Sauda bintu Zam'ah, annaha atharat bi yawmiha hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam taqarruban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubban lahu wa itharan limaqamiha ma'a. Bahwasanya Sauda lebih memilih untuk memberikan harinya kepada Aisyah sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi dan pendekatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengutamakan untuk tetap berstatus sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Saudah ridha dengan memberikan harinya untuk Aisyah radhiyallahu taala anha setiap kali satu putaran, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan dua kali giliran, dan Saudah tidak lagi mendapatkan giliran sama sekali. Ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha yang lebih memilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma ra'aytum ra'atan أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. Aku tidak melihat seorang wanita yang lebih aku sukai untuk aku menjadi seperti dia dari Sauda binti Zam'ah. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membanggakan Sauda, sehingga kata beliau, aku tidak memandang ada seorang wanita yang aku lebih suka untuk menjadi seperti dia daripada Sauda bintu Zam'ah. Min imra'atin fiha hiddah, dia adalah seorang wanita yang memiliki ketajaman dalam kecerdasannya. Maka ketika dia telah berusia lanjut, dia memberikan harinya dari hari pembagian yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad ja'altu yawmi minka li Aisyah. Wahai Rasulullah, aku telah memberikan hariku untukmu kepada Aisyah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yawmain, yawmaha wa yawma Sauda. Sehingga dalam satu putaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi untuk Aisyah itu dua hari dalam satu putaran, hari Aisyah itu sendiri dan hari Saudah, yang kemudian Saudah menyerahkannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karena itu Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah beliau mengatakan, kanat Saudatu min sadati nisa, Saudah termasuk sadah, termasuk pemuka dari kalangan para wanita. Dan Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah menyebut bahwa Sauda bintu Zam'ah termasuk ahli ibadah yang memiliki sifat wara' dan zuhud terhadap dunia. Ini sebahagian dari keutamaan Sauda bintu Zam'ah. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak tersamarkan oleh kita siapa ayah beliau, seorang siddiq Dan beliau juga Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqatu bintu Siddiq. Jadi Aisyah disebut As-Siddiqah sebagaimana ayahnya juga As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau tinggal bersama orang tuanya selama 9 tahun dan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selama 9 tahun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Aisyah berusia berapa? 18 tahun. Karena 9 tahun Aisyah tinggal bersama orang tuanya, di usia beliau 9 tahun maka beliau pun berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun hingga wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam di tahun 10 Hijriah, masuk di tahun ke-11. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menikahi Aisyah beliau telah melihatnya di dalam mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Oleh karena itu pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan juga dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Uritu fil manami 3 layal." Aku diperlihatkan engkau di dalam mimpi itu selama 3 malam. Sekali lagi, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Berbeda halnya dengan selain Rasul. Kadang-kadang mimpinya dari syaitan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bermimpi tidak diganggu oleh syaitan. Nabi tidak melakukan, tidak mengalami al-hulm atau ihtilam dari syaitan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan dirimu wahai Aisyah dalam mimpi selama 3 malam. Ja'ani bikil malak, di mana seorang malaikat mendatangiku dengan membawa dalam bungkusan yang terbuat dari sutra. Lalu malaikat ini mengatakan, hadhihi imra'atuk, inilah istrimu. Maka aku pun membuka wajahmu, ternyata kamu. Ternyata dia adalah kamu, maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka aku pun mengatakan, in yaku hadha min indillah yumdhi, apabila ini datangnya dari sisi Allah pasti terjadi, pasti Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa aku diperlihatkan dirimu sebelum aku menikahimu itu sebanyak 2 kali. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpi yang seperti telah disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dalam sebuah pasukan dalam perang Dzatus Salasil. Setelah itu Amr bin Al-As mendatangi Rasulullah, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilayhi, siapakah manusia yang paling kamu cintai wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Lalu aku bertanya kembali, minar rijal. Kalau dari kaum lelaki siapa? Kata beliau, abuha, ayahnya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian siapa setelah dia, setelah Abu Bakar? Kata beliau, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah itu beliau menyebutkan beberapa orang. Namun intinya bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan orang yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah itu bukan hanya sekedar bahwa dia adalah satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi atau dia adalah istri yang paling muda, bukan itu saja. Tapi karena keutamaan dan keberkahan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Urwah, beliau menyebutkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan mereka apabila tiba giliran malamnya Aisyah, mereka memberi hadiah untuk Nabi. Karena mereka mengetahui bahwa Nabi lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Jadi kalau tiba giliran Aisyah, mereka kirim hadiah. Mereka mengirim hadiah di malam itu. Maka ini yang menyebabkan terjadinya kecemburuan bagi istri-istri yang lain, madu-madunya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Akhirnya terbentuk satu oposisi baru ini, ya, dari yang kontroversi dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ya seperti itulah para wanita, ya. Nah, maka istri-istri yang lain ini berkumpul dengan Ummu Salamah. Kata mereka, wahai Ummu Salamah, ini orang-orang kok kebiasaan mereka memberi hadiah di hari giliran Aisyah. Kami juga ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana Aisyah mendapatkan kebaikan. Jadi ada kecemburuan gitu. Coba kamu, wahai Ummu Salamah, kamu yang, karena Ummu Salamah terkenal agak bisa frontal, bisa berani ngomong, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasul menyampaikan kepada yang lain supaya mereka juga memberi hadiah kalau di malam-malam giliran kami. Ya, jadi di mana Rasulullah tinggal, ya kasih hadiah, jangan dikhususkan tiap Aisyah bawa hadiah, tiap Aisyah bawa kado gitu. Tiap Aisyah bawa kado. Akhirnya Ummu Salamah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketua delegasinya. Ya. Maka Ummu Salamah ketika menyampaikan ini, Nabi berpaling. Diulang lagi, disampaikan lagi, Nabi berpaling. Sampai kali yang ketiga disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ya Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, jangan engkau menyakiti aku terhadap Aisyah. Fa innahu wallah ma nazala alayya alwahy wa anna fi lihaf imra'atin min kunna ghayraha. Demi Allah, tidak turun kepadaku wahyu dalam kondisi aku berada di dalam selimut seorang wanita dari kalian kecuali Aisyah. Seringkali jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, turun wahyu. Kalau di rumah yang lain enggak turun-turun. Nah, paham ya? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengharapkan kapan ini bersama Aisyah. Bahkan dalam perjalanan safar, ya Nabi harus berbuat adil, ya kan? Harus diundi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berharap semoga Aisyah yang keluar, semoga Aisyah yang keluar. Ya, semoga Aisyah yang keluar. Kenapa? Karena kalau beliau melakukan safar bersama Aisyah, biasanya itu wahyu, ada keberkahan. Ada keberkahan. Oleh karena itu ayat tentang syariat tayammum itu peristiwanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan safar dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dengan sebab inilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepada Aisyah. Seringkali beliau merasakan keberkahan turun wahyu kepada beliau ketika beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.